Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya yang sangat saya hormati, saya mau bertanya bahwa apakah siapakah Nabi yang paling pandai setelah Nabi Adam? Saya dengar katanya Nabi Hitler yang paling pandai. Orang yang paling pandai setelah Nabi Adam itu siapa? Siapa jawabnya? Banyak. Nabi Muhammad paling hebatnya orang, paling pandainya orang. Gak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi itu pandai-pandai semuanya. Ini bukan khusus Nabi Adam. Maksudnya itu gambaran bahasanya manusia itu secara umum lebih pandai dari malaikat. Bukan Nabi Adam tok. Waktu Nabi Adam, itu kan kisahnya Allah pengen memilih manusia untuk jadi khalifah. Malaikat bertanya, kelebihannya apa? Saya kan ahli sujud. Kata malaikat, oh enggak, manusia lebih pandai dari kamu. Lah ini contohnya itu Nabi Adam. Semuanya juga sama, ke bawahnya manusia-manusia. Nanti ada lebih pandai daripada malaikat-malaikat. Siapa contohnya? Nabi-nabi. Nabi Khidir, ya jauh dengan Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Enggak ada yang bisa ngalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad. Nabi paling pandai, paling hebat, dan Allah yang menyifati ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu bertawasul kepada nabi-nabi terdahulunya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tawasul dengan nabi-nabi terdahulu, ya boleh-boleh saja dong tawasul. Dan Nabi Muhammad sendiri mengajarkan itu. Nabi Muhammad pernah tawasul dengan haknya para nabi terdahulu. Dalam sebuah hadis, waktu Nabi Muhammad itu mengubur istrinya, mengubur ibundanya Sayyidina Ali, Allahumma inni as'aluka bihaqqi wa haqqil anbiya min qabli, ya Allah, aku minta kepadamu dengan haknya para nabi terdahulu, an takhfira, hendaknya engkau mengampuni, ya, mengampuni mayat yang dikubur saat itu. Jadi boleh bertawasul, ya. Intinya tawasul itu boleh kepada para nabi dan orang-orang soleh yang hidup dan yang mati pun boleh. Yang penting kaidahnya adalah dia itu yang orang yang dicintai oleh Allah secara utuh. Gak ada orang tawasul dengan Fir'aun, kan? Gak ada. Tawasul itu adalah sesuatu dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan ini diajar oleh Nabi Muhammad. Contohnya dengan amal soleh. Contohnya adalah, ya sebetulnya kalau kita tawasul dengan orang mati itu bukan dengan zatnya orang mati, bukan. Coba Nabi Muhammad itu mulia karena apa? Kesolehannya, kan? Jadi kadang-kadang orang bingung mengatakan tawasul kepada orang mati enggak boleh, subhanallah. Kita tidak tawasul dengan zat, dengan bangkai. Kita tawasul dengan kesolehannya orang tersebut. Tawasul dengan amal soleh disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah. Tawasul dengan amal soleh boleh. Lah kok dengan orang soleh enggak boleh? Ini kan unik. Semuanya makhluk Allah itu. Dan memang kalau namanya orang bingung-bingung. Jadi tawasul itu boleh. Tawasul bukan minta kepada orang mati, bukan. Tapi minta kepada Allah, kemudian kita membawa kebesaran-kebesaran atau makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.